hembusan angin tak kuhiraukan. Sindiran rasa, cemoohan kata tak kurasakan. Aku adalah siluet kuda jantan, tak lekang di pasang jabat. Dan satu jalur pandang mataku, idealisme kehidupan, kemurnian yang kukuh tanpa ragu yang menyengah. Keaslian karya manikam tak menggoyangkan, lilitan ular, sengatan petir tak meluluhkan. Aku adalah siluet kuda jantan, berlari menerjang ke semua. Dan satu sudut mata hatiku memandang Yeah.